Mitra Bisnis, pemerintah dan DPR berencana membatasi status hak guna bangunan untuk kawasan perumahan, perhotelan, resort, dan kawasan industri. Nantinya, satu grup usaha dan kelompok afiliasinya hanya bisa menguasai maksimal 200 hektar untuk proyek properti dan kawasan industri, serta maksimal 100 hektar untuk kawasan hotel dan resort di satu lokasi. Sanksi atas pelanggaran peraturan itu adalah penjara maksimal 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda soal rencana pembatasan usaha ini? Ya, waktu itu kan memang dari REI, dari HKI juga, dari Asosiasi Kelapa Sawit, ya, sempat hearing sih, kita dipanggil oleh Komisi 2 DPR RI, ya, rapat dengar pendapat, ya. Ya, kita udah sampaikan, jadi banyak hal yang betulnya saya nggak tahu juga apakah ini terkait dengan apakah kekhawatiran untuk penguasaan lahan, gitu ya. Tapi kalau ini dikaitkan dengan kawasan industri, harusnya nggak tepat. Karena kan kalau di kawasan industri, itu kan lahan kan memang akhirnya kan setelah dibangun ke kaveling industri, itu kan kemudian dialihkan kan kepada investor, gitu. Itu kan jadi milik investor, gitu ya. Jadi bukan milik pengelola lagi. Kemudian dari sisi luasan, itu untuk membangun kawasan industri yang ideal, itu paling nggak 1.000 hektar. Paling tidak ya, kurang lebihnya. Dan di dalam PP Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri itu nggak ada batasan maksimal. Ya. Itu batasannya minimal 50 hektar. Kenapa kok tadi saya sampaikan ya, butuh luasan yang agak besar? Karena memang membangun kawasan industri itu kan syarat dengan membangun infrastruktur. Jadi infrastruktur utilitas yang dikeluarkan itu membutuhkan dana yang besar ya, mulai akses jalan masuk, kemudian untuk jaringan telepon, listrik, gas, dan sebagainya. Sehingga kalau luasannya terbatas, ya itu secara skala ekonominya itu nggak memadai gitu. Karena untuk misalkan bangun 100 hektar itu dengan infrastruktur seperti itu, akhirnya nanti jadinya harga lahannya terlalu tinggi gitu ya. Karena beban biaya infrastrukturnya tinggi. Di samping itu, kebutuhan untuk lahan industri ini kan semakin hari kan dirasakan sekarang aja kondisinya juga sudah supply demand-nya juga udah nggak seimbang gitu ya. Ini banyak investor yang juga masih berharap gitu untuk membeli, tapi mungkin lahannya juga belum siap gitu ya. Satu industri itu ya tergantung dengan jenis industrinya, tapi beberapa industri otomotif yang terakhir-terakhir ini seperti Toyota, Suzuki, Yamaha itu rata-rata itu sekitar 100-150 hektar untuk satu pembelian lahannya itu. Berarti kan bisa dibayangkan kalau misalkan saya belum memahami secara jelas ya apakah memang pembatasan sertifikasi ini terkait dengan masalah pembatasan luas ya. Tapi kalau diartikan dengan pembatasan luas, memang ya, tadi yang saya sampaikan itu, jadi kendala di masalah skala ekonomi untuk membangun satu kawasan industri yang baik ya, sesuai dengan infrastruktur yang lengkap, kemudian terkait dengan kepemilikan juga, bahwa itu akan dialihkan kepada investor, sehingga itu bukan dikuasai oleh pengelola atau pengembang. Dan yang ketiga, yang tadi, jadi kalau kebutuhan satu industri sampai segitu besar, nah, kalau kawasannya cuma 100-200 hektar, ya sekali transaksi, dua kali transaksi, nanti habis, kan? Demikian Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Saya Wendy Lim.